suka murung. Kalau susah, jangan gelisah. Lebih baik kita bergembira, karena itu obat awet muda. Alhamdulillah ketemu lagi di acara Ngelaba Ngerumpi Lewat Banyolan bareng Pak Riku, Karto, Asli, dan Eko. Dan kali ini mengetengahkan judul dengan cerita ET. Enggak tahu. Asal tahu tapi, tapi haruslah kita teliti, karena ini bukan panggung politik. Geng pih. Setiap keluar pasti ada apa? Ada kunyuk. Kamu ini orang tua dipanggil kok malah dicuekin. Suara burung siapa itu? Masa orang ganteng gini bilang burung? Orang kiri. Orang, aku datang maklum, aku kan lagi panas. Enggak, ini enggak salah ini. Siapa yang panas? Aku panas. Emangnya orang gue enggak boleh ikut panas? Oh, ikut kejar paket ayah, apa kejar truk? Aku bukan kejar paket tadi, kejar-kejar anjing. Kamu gak marah kan ya, aku dikejar-kejar ya. Nenekku bibirnya surabi. Iya, aku ini ikut datang. Orang tua kok dilihatin gitu? Kalau dilihatin gitu nanti bisa jadi si matinya diserang laba-laba. Ini mau ngapain ini mbak kemari? Ya aku ini. Tanya kita mancing nih mbak mau ngapain? Ya aku mau ketemu kamu. Mm-mm. Nanti itu ada rapat. Di mana? Nanya dong Tony. 3 kali berapa? Lu yang sopan sama orang tua lah gak enak lu. Ya. Jangan bercanda lu kualat lu. Kalau orang tua nyumpain lu jadi kunyit jadi lu. Orang maling kun enggak maling apa? Maling kundang. Hah? Maling kundang. Enggak bisa berjoget entar kalau dia malingin kundangnya. Apaan tuh? Kendang. Kejauh. Itu maling kundang lo tahu disumpahin jadi batu. Jadi marmer kan? Makanya hati-hati. Makanya aku tinggal enggak takut disumpahin jadi monyet sama dia. Orang yang nyumpahin juga udah mirip-mirip. Aku ini datang kemari. Ya, aku mau ngajak rapat. Gimana? Papa-papaan. Katanya ada rapat Karang Taruna. Aku ngajak gimana? Di Ragunan. Di kandang singa. Lu gak sopan sama orang tua, lu bercanda mulu. Lu cumin aja. Etika berbicara dengan orang tua itu harus sopan. Kalau lu sudah tidak menghargai orang tua, siapa lagi? Sedangkan gue udah enggak. Enggak kan? Nih, undangan. Tonton undangannya baca nih. Biar kelihatannya kayak bener-bener. Doyan. Jadi ini undangan apa ini? Ini undangan rapat di Karang Taruna. Siapa yang undang? Siapanya? Ini yang undang siapa? Katanya ada rapat. Siapa yang undang? Oh. sebagai manusia yang lebih muda. Nggak usah ngajarin, gue barusan ngajarin lu. Lu malah ngajarin gue. Itulah kadangkala kita gampang mengucapkan tapi sulit untuk berbuat. Ya, kita harus introspeksi. Dengan orang tua ada etika, ada jarak. Hey. Jangan kayak begitu dong. Jangan orang ayah lu penpetan sama siapa. Gue lagi nasihatin lu orang ayah. Aku juga ngomongin kamu. Gitu ya, bagaimana kamu ngomong? Begini, begini toh. Gitu. Jadi pas kamu ngomong, aku yang dukung. Toh bawa aja ke pesan lu toh. Ditawar anak kecil dah nih. Siapa yang ngomong? Begini toh. Oh iya, ada respon, berarti ada respon. Dengan yang lebih tua. Dalam agama ada disebut dengan adab. Akhlak. Kita harus berlaku sopan. Lihat ada kok kalau dibegitin yang dibunuh aja kok. Jadi undangan apa? Ini baca, ini baca, baca. Ya udah, diundang siapa? Tuh kan gua kata gua apa? Diundang siapa? Seekor babi tua. Pakai ditanya. Jadi Pak Lurah yang ngadain apa siapa? Pak RT? Pak Lurah. Ngadain rapat. Kata siapa? Ini gak ngerti nih oleh ada rapat. Iya yang ngadain Pak Lurah. Kata siapa? Iya ya kata siapa ya? Ini rapatnya di mana? Karang Taruna. Ngadain rapat. Di kelurahan. Di kelurahan. Terus kelurahan ngundang. Enggak. Aduh, kriya ambil batang apa timbuk muridnya. Gue kesel banget. Toto, daleman lu ada kolornya gak, Toto? Tarikin ke bibirnya nih. Enak aja lu, lagi buat ngikat sepatu. Ada rapat. Iya rapat. Di Karang Carunya. Gini, ada rapat. Iya gak usah paham-pahaman begitu. Saya udah ngerti banget ada rapat Karang Taruna di kelurahan. Itu kan pas. Iya, yang ngajain siapa? Lurah. Kata siapa? Jangan ngarang lah. Enak. Oh gini, saya ngerti-ngerti. Wai pulang. Ada rapat Karang Taruna di kelurahan. Gitu kan? Iya kan? Iya kan? Yang rapatnya di kelurahan. Kelurahannya di mana? Berarti diundang sama lurah. Iya kan? Rapat. Kumpul-kumpul di sana. Undangannya dari lurah. Benar, kumpul di sana. Iya. Jadi yang kumpul siapa? Monyet. Lu bawa-bawa ngapain? Siapa? Lu itu ngangon. Orang udah bawa haru. Daripada gue bawa anak monyet, ntar orang pada bedanya salah gitu. Iya lu. Lihat tuh, anak aku itu. Kayak si buta dari gua hantu. Dia waktu itu mau diajak main sinetron si buta. Iya, tapi si buta keberatan. Gimana dia yang jadi si buta siapa namanya Hadi Leo iya, nggak iya. Mau keberatan. Coba selama episode si buta macam gendong aku terus nggak enak. Oh iya biasanya tapi sekarang episode sekarang udah nggak jadi loh. Udah nggak si buta dari gua hantu apa udah operasi sekarang dan di matanya kan katarak gara-garanya jadi sekarang diganti juga si katarak dari gua Hiro. Enggak, kalau lu film-film kayak gitu ya. Aduh, maaf gue gak biasa nonton sini, sorry kayaknya. Ini gue maaf-maaf. Ini maaf-maaf aja. Gue gak pernah ngomong dia, ngomong belakang gue udah sebab bener ya. Gue gimana tuh ya? Gue kalau film itu gak biasa tuh. Segala isi buta dari gue hantu itu kan gak biasa. Nonton layar tanya udah ketemu lepet. Ini mak. Setiap ada tukang kacang dorong, tukang singkong goreng tanya, bang, film di mana bang? ini maaf nih ya, ini benar. Itu si buta dari gua hantu itu nggak pernah ditonton oleh Eko gitu loh. Apalagi mama kalau ngeliat marah loh. Iya, jelas gua tahu. Iya. Kalau Eko nonton film-film gitu, ngemarin mamanya. Iya. Soalnya ganggu tetangga, kan dia nonton di tangga. Pokoknya TV sendiri marah gitu bang. Sorry ya. Setiap kamar tuh TV ada berapa biji? Ya, bapaknya tukang servis. Sebentar, anak datang bapaknya megang obeng. Kemana Pak? Ini punya RT 4 nih. Ini nggak bener. Setiap ini kamar di rumah tuh ada 50 kamar. Setiap buat 50 kamar ada 50. Jangan. Ya sebetulnya ibu siapa itu? Biarin aja, biar dia, biarin aja dia ngomong tinggi. Ntar kan kalau lama-lama kita nak muntah sendiri. Biarin aja. Ayo, ayo ngomong. Diam aja lu, diam aja. Ayo, ayo. Bener, 50 kamar, ini maaf, maaf ya. Setiap 50 kamar ada 50 pembantu. Penyalur pembantu TKW kan dia. 50 pembantu di situ ada televisi 24 inch. Iya kan? Kok pakai an. Enggak, tadi kemarin gua lihat adek lu ya, tiap kamar lu gua lihat orang kaya kan, rumah lu kan pagernya gede. Bagus ya, jarang kelihatan. Pagi-pagi gua lihat adek lu lari. Kenapa? Ngeliat jagung bakar tuh berondong. Gua nyari-nyari panci adek lu. Mas Eko, ada panci yang penyok enggak? Terus gue mah senang nih orang, omongan orang kaya nih. Iya benar. Aku lu mah gak jauh dari tukang panci aja terus. Gue merasa terangkat derajat gue. Iya. Derajat gue merasa terangkat bang, punya kawan bergaul sama gue. Iya, orang the have gitu. Oh, jangan ngomong banyak. Eh, jangan nyolek lu. Ah, baki lu ngebun. Iya benar. Ya. Di rumah itu ada 50 kamar. Ya, ya. Di kamar itu, minap, ada home entertainment-nya. Oh. Gak ngerti lu. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Saga ya terus. Terus. Terus di kamar itu ada toilet-nya. Tuh. Apa? Toilet. Lu apa biasanya? Toilet kan. Kalau gue toilet. Iya maklum. Biasa. Selepnya gue tahu. Selepnya gue tahu tuh. Kebelet pokoknya tahunya gitu. Terus apa lagi? Toilet. Iya. Di kamar itu ada kelurahan, ada kecamatan, ada tamannya. Woi dongeng. Iya bener. Kalau tadi nanti tahu rumah gue nggak? Tahu. Wah rumah gue keren lo. Kenapa? 5 meter. Apanya? Ibu gue masak duduk. Bapak gue tidur duduk. Adik-adik gue main duduk semua. Rumah gue samping kardus. Iya. Atas kardus. Tidur di kardus. Pian gue. Keren dong. Keren di mana? Susah bangga, woi. Jengkel gue. Lo punya pesawat pribadi ya? Oh, punya. Step. Iya, benar. Biarin dengerin aja. Nih, papa kapan lagi orang dengerin orang cerita begini? Ya, Daddy. Nih, Daddy mau ke Panama. Daddy dong, oh. Daddy kalau mau ke Panama nih ya, mau main-main ke Honolulu segala macam, itu pakai jet pribadi. Wah, jet pribadi. Iya benar. Jet pribadi. Di atas rumah lu ada jemuran emping. Nonton tuh nggak biasa tuh, si buta dari gua hantu. Hantu. Terus apa namanya, gaun merah pengantin. Itu nggak pernah. Braveheart. Lu kemarin nggak ada di lu nonton di Komo lama banget. Nonton nggak pernah di ini ya, nggak pernah di apa namanya, di bioskop ya, nggak pernah. Oh, bener. Di rumah udah punya home theater ya, punya home theater. Iya. Nonton Braveheart. Wah, kenapa nonton tukang obat jerawat sampai depan? Bapak lu dorong pantat nyokap lu, mah beri mah. Bagian jidat jerawatnya belum hilang. Iya bener, ini sorry mak, ini maaf. Iya. Bener. Ngomong lagi yang gua tunjuk lu. Kolam renang lu masih dipakai anak-anak? Pancing aja lagi. Kolam renang masih pakai berenang ya? Masih pakai. Got depan rumah lu masih pakai berenang, kreman lu kreman? Enggak, gue piarain dumbo. Iya, gue pernah sih ke rumahnya dia berenang sehari. Kasih unjuk tok. Yang sebelah kiri rasa apa tok? Yang pernah gue strawberry. Rasa strawberry. Kolam renang rasa strawberry. Dari dulu rasa strawberry. Iya, 3 kolam renang. Pernah mandi yang anget-anget kuku nggak? Sampai ada cakar semua gue. Sama si dia. Tuh, ngerek mah enak buat kayak. Kunyuk, muka lo kayak kunyuk. Iya. Jahat. Kamu memang jahat. Kamu orangnya ada rapat. Kapan? Dong, kita sekarang jangan ngerep. Ngerep dong kalau ngomong gitu. Akri, kamu mau kemana? Hei, kemari. Dia enggak bisa ngerep. Gua mau ngikut enggak. Mau ngikut bawa air. Siramin ke Parto. Sisa-sisanya nyangkut di pala Parto. Parto senang padahal bau. Hei, kalau misalnya Tahu enggak, ngerap itu dari pertama kali kita melakukan aktivitas. Kamu sudah makan atau belum? Wah, itu sih nanya. Ya, ngerap begitu. Apa kamu sudah makan? Saya sudah. Jadi yang jawab gimana? Belum, bagi dong. Iya, begitu toh. Ini kalau ngerap itu biasanya masalah cinta. Masalah cinta. Ku ketemu di terminal, ku tapa dia. Dia diam saja. Aku kesel, ku angkat roknya. Wow. Dia menjerit, aku tertawa. Ha, ha, ha. Akhirnya teman-temanku ikut juga. Aku ikut dong. Kesel, aku kesel. Aku kesel sama si dia. Sumpah deh, sumpah deh. Iya, kalau dari aku tertawa, dia tersenyum. Aku tersenyum, dia tertawa. Siapa yang menangi? Aku baru cukur rambut. Kamu sudah cukur rambut kah? Tapi kan belum bayar lo. Hei Parto, apa, kamu sudah? Engkau. Apa? Lo? Iya, ngerep begitu, bener. Aku sudah cukur rambut. Kamu apa? Juga sudah. Kapan? Tadi. Di mana? Sono. Berapa bayarnya? 12.000. 12.000 mahal. Semua apa? Kamu aku berhasil lihat wanita sombong. Aku tegur dia diam, aku colek dia diam. Akhirnya aku teriak, petu cuwi cuwi. Dengar kabar kita kan diundang untuk rapat ini. Memang kita diundang oleh Pak Lurah, tapi Pak Lurah belum mengundang-undang kita. Gimana ya? Kita tanyakan saja kepada Wanusin, karena Wanusin yang pegang undangan. Ayo. Ya, aku setuju, tapi ku tahu pasti bahwa Husein itu tidak bisa nge-rap. Susah Arab nge-rap, susah. Nyerah saja ya. Maafkan aku, hai teman, wahai Upi Abu, bagaimana kabarmu? Hei Cinderella, kemarilah, aku ingin bicara Pinocchio. Tidak. Udah aku tanyakan. Sinilah, Paman Gepetto. Paman Gepetto. Paman, Beauty and the Beast, ini Beast. Iya. Oh, nanti emang ada rapat. Memang. Iya. Ini sih mau tutup buku ini, kas. Kas. Nah, itu kan yang pegang uang kas, Wanusen. Siapakah? Wanusen. Di manakah? Aku nyuk. Orang lagi ngomong biasa-biasa tuh, wow, gamparin. Lu jangan emosian begitu. Gak baik. Lu ngomong jangan melotot, lu. Kalau emang kermian, kalem dong. Gak usah belain gue lah, gue berani sendirian gue ngomong. Kenapa lu bantu-bantuin, gue gak sudi banget sama lu. Aku tak sudi denganmu, hei, pergi. Depresi dong, pergi, gitu. Jangan agak takut ngusirnya. Jadi Wanusin yang pegang buku kas. Oh, buku kas. Nah, selama berapa hari ini Wanusin kagak ada. Buru kali ya. Rapat apa sih katanya Pak Lurah, ada rapat apa sih? Ngadain rapat pembukuan uang kas, benar. Kabur katanya Tuan Husin. Yang kabur mau mana, yang di penjara kemarin. Yang malam-malam kabur. Ya sama, Tuan Husin juga kabur. Soalnya kan Wanusin lu tahu sendiri, semenjak dia megang bendahara, lu lihat rumahnya deh. Sekarang udah ada peningkatan, kan renovasi rumah mulu. Orang kamarnya aja sekarang kamarnya. Udah wah ya. Madep sono kan. Disita kok yang ini ya rumahnya ya? Iya. Segel. Aduh. Disegel. Pala lele nyangkut tenggorokan gue. Coba lu coba foto lu lihat. Coba tuh. Oh, udah enggak ada. Sudah enggak dimakan kucing. Itu kucingnya udah terbuntut ya. Iya bener. Wah, oh ini rumahnya udah disegel nih bener nih. Ini mau rumah manusia nih. Kita lihat bener siapa. Tahu lihat belakang toh. Ngapain? Ntar Eko di depan. Nah lu ketok di belakang, ntar anjingnya keluar. Lu ngomong ya kok. Nah, itu Pak Lurah lewat juga itu. Nah, kebetulan ya. Banget. Ya ngapain itu lewat sini? Woi sana aja deh. Pak Lurah pasti ani apa? Pak Lurah, ini bener Pak Lurah. Tuan Husin kabur. Pak Lurah? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lurah? Boleh masuk angin udah. Gue kan gak senangnya begini nih. Betahak mulu. Pak Lurah? Senang sekali saya bisa hadir di hadapan kalian. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah Kri, cium tangan Kri Pak. Gampang gue sih. Maaf ya Pak Lurah ya. Jangan kata tangan, gue leher juga sanggup. Pak Lurah maaf Pak Lurah, ya Kri ya. Iya Kri. Iya. Gampang dah. Maafin lo Pak Lurah. Iya, sebetulnya lu cium tangan begitu, Kri. Bener dong, Kri. Kri. Satu-satu. Marah-marah orang bejat lu. Maaf lo Pak Lurah, ya Kri ya. Bisa dimaafin kan, Kri? Iya, ya. Iya, iya. Ini kita minta kepastian, Pak. Ini rapat jadi enggak, Pak? Ini sedangkan yang berkaitan secara langsung dengan masalah rapat yaitu Wan daripada Nyamana Husin. Tuan, apa tuh? Tuan Husin, tuan yang dari ini kan yang berkaitan langsung dengan adanya rapat yaitu Wan daripada Nyamana Husin. Itu tidak hadir, tidak ada beberapa hari ini daripada hari ini yang mana harinya begitu, Pak. Daripada tidak ada hadirnya begitu. Iya, harinya? Yang mana, Pak? Daripada kayak Fred lah begini. Begitu, Pak. Sedangkan masalah ini berkaitan dengan Om Husin. Kita juga minta kepastian dong. Kita sebagai warga yang baik harus tahu dong, apalagi malah numpak ojek. Harus tahu berkaitan secara langsung. Soalnya kan kita warga juga nggak enak. Benar Pak Lurah. Kita kan sudah naruh uang kas. Sedangkan kas kita nggak ketahuan daripada nyamana ketahuannya daripada enggak gitu, Pak. Sebetulnya nah, itu, saya sedang kita pasti yang langsung dari waktu itu. Dudi dudi makanya apa bangke? Lu jangan bercanda deh lu. Gue lagi serius nih ngomong Pak Lurah nih. Soalnya kan ini adalah masalah yang apa spesial banget. Enggak, apa? Enggak, apa pada minum apa ini? Orang di jalanan mau minum apa? Ya gitu, maaf Pak Lurah ya. Sebetulnya saya terus. Ya, semoga harapan saya apa permintaan saya ini dapat dipenuhi oleh Pak Lurah. Justru Pak Lurah. Soalnya saya mewakili beberapa daripada yang mana orang-orangnya yang mana Pak daripada enggak ada orangnya begitu. Silura ngomong kapan? Sebelum Silura si Bango dulu. Oke itu Pak Lurah, semoga paham lah. Terima kasih atas orang udah nahan apa di paru-paru dia ngomong lagi. Daripada saya lari. Lu kan balik jebok setan, Le. Menyong separuh dong. Ayo lah Pak Lurah ngomong lah. Sebentar saya mau pesan minuman dulu. Pertama-tama Pak anterin minum dulu. Apa Lurah? Saya mau jalan sama Pak Lurah dulu Pak ya. Ya Pak ya. Lu ngapain ya Pak Akhri dah. Iya betul. Dua nyawa pendek sekaligus. Seneng gue. Apa Lurah? Iya betul. Saya mau beli rokok dulu sama Pak Teh Pak ya. Di gajah sekaligus. Bagus. Ini di tes ini udah mau rapat nih. Lu pembawa acara gimana sih? Halo. Satu. Satu. Gue dong yang satu. Iya. Satu. Dua. Aku sayang adik kakak. Satu. Oke. Udah pada kumpul ya? Pada kumpul. Udah kumpul sih, Mas. Iya, masih ini. Kepada hadirin diharap tenang. MC-nya gue. MC dia. Gua aja. Suara gua kan oke. Suara Hari Mukti. Suara harimau. Suara di hidung gitu kok. Kan gue baru. Coba okay. Parto. Oke, para hadirin. Undangan ya? Iya, undangan. Selamat malam. MC itu supaya audien ngeliat kita semua. Wibawa. Mana ada selamat malam. Apa? Yang saya hormati. Bapak Lurah. Bapak RT. Dan seluruh warga. Asik. Kelihatan wibawanya ya. Ya. Oke. Satu. Tes. Maaf. Yang saya hormati. Bapak Lurah, Bapak RT, lu geli banget lo. Yang sudah hadir malam ini di acara rapat kita, yaitu rapat kerja untuk membahas masalah keuangan, oke? Aduh, ampun.

Ibu hamdoko shalala. Ima yuta shalala. Ibu hamdoko lima kita. Shalala. Haruslah kita teliti, karena ini bukan panggung kosong.